بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد نيابة الألف يعني الضمة fungsi alif sebagai pengganti dhamma. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah wa amma al-alif fatakunu alamatan liraf'i fi tathniyati al-asma'i khassatan. Wa amma al-alif adabun alif fatakunu menjadi alamat al-rafa' tanda rafa' fi tathniyatil asma'i pada tathniyat al-asma' khasatan secara khusus. Aqulu takunu al-alifu alamatan. Aku berkata kata syarih Allah, takunu al-alifu alamatan ala raf'i al-kalimati. Al-alif menjadi tanda atas ya raf'i al-kalimah. Di rafa'nya satu kata niabatan 'anil dhammah sebagai pengganti dari dhammah fi mawdi'in wahidin, di satu tempat. Ya, jadi satu tempat saja. Ya. Yaitu wa huwa al-ismul muthanna. Isim muthanna. Nah, ini yang dimaksud dengan tathniyat al-asma. Wa ta'rifuhu dan definisinya annahu kuasanya isim muthanna kullu ismin setiap isim dalla ala thnaini awithnataini. Dalla ala thnaini aw ithnataini menunjukkan atas dua mudzakkar atau dua muannats biziyadatin dengan tambahan fi akhirihi, dengan tambahan fi akhirihi di bagian akhirnya. Salihun litajarrudi an hadhihi ziyadati. Ya, di sini salihun litajarrudi. Padahal di bawah di penjelasannya salihun litajridi. Pada definisi jam' al-mudzakkar salim sebelumnya kita pelajari kullu ismin dalla 'ala akthara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirihi salihun litajridi juga. Ada cetakan lain? Nah, disesuaikan aja ya. Sepertinya ini litajridi. Jadi, litajarrudi, la'alla sawab tulis ta'liq, la'alla sawaba litajridi. Beri angka di situ. Nomor satu, tulis di samping. Ta'liq, samping. La'alla sawaba, barangkali yang benar. Litajridi. Karena penjelasannya di bawah begitu. Wasolihun litajridi. Akan datang nanti. Salihun litajridi an hadhihi ziyadati bisa di ya dibebaskan gitu, dilepaskan, dikosongkan dari tambahan ini. Wa atfi mithlihi alai, dan mengatofkan ya kata semisal dengannya atasnya sebagai pengganti ziyadah itu. Nah, nahwu contoh jaa zaidani, telah datang ya kedua orang yang bernama Zaid itu. Wa qawlihi ta'ala Dan firman Allah Ta'ala, qala rajulani, telah berkata dua pria. Al-Maidah 23. Wa nahu. Nah ini ja'a zaidani dan qala rajulani, dua contoh isim musanna yang mudzakkar. Ya. طيب ونحو سافرة الهندان وقوله تعالى فيهما عينان نضاختان yeah. سافرة الهندان telah safar kedua wanita bernama Hindun itu. Fihima ainain nadhakhatan, di dalam kedua ya jannah itu ada ainan, ada dua. Sungai yang disifati nadhakhatan. Naam. Ini untuk yang muannats. Ya, nadhakhatan yakni memancarkan. Nah, airnya. Baik. Fakullun. Ini surat Ar-Rahman 66. Nah, jadi setiap isim menunjukkan itsnain atau itsnatain. Itsnain untuk mudzakkar, dua contoh yang pertama. Untuk itsnatain menunjukkan itsnatain, muannats dua muannats, dua contoh yang terakhir. Fakullun. Masing-masing min dari az-zaidani wa rajulani wal hindani wa ainani wa nadhakhatani musanna, semuanya musanna. Limadha li annahu ismun dallun, li annahu ismun dalla, na'am, li annahu ismun dalla, karena sesungguhnya itu adalah isim yang dalla menunjukkan ala tsnaini aw tsnataini, menunjukkan atas dua mudzakkar atau dua muannats. Baik, dalla ala tsnain yaitu az-zaidani dan rajulan, dalla ala tsnatain yaitu al-hindani ainani dan nadhakhata, bisabab az-ziyadati allati fi akhirih, dikarenakan adanya tambahan di bagian akhir, wahia yaitu al-alif wa an-nun, tambahannya adalah al-alif dan an-nun, fi hadhihi al-amthilati, pada contoh-contoh ini. Naam. Walya wan nunu, dan tambahan alya dan nun fi nahwi, pada contoh ra'aitu zaidaini wa marartu biz zaidaini. Baik. Wa salihun lit tajridi, dan bisa untuk ditajrid ay ditafriq. Nah, yakni dia ditajrid, dikosongkan dari ziyadah itu, ditajrid an hadhi ziyadah, kemudian ditafriq, dipisah-pisah ya dengan atfi mithlihi alaih, mengatofkan kata semisal dengannya atasnya. Fataqul, ya, Anda mengatakan zaidun wa zaidun. Nah, jadi az-zaidani, ja'a az-zaidani, ya, ja'a zaidani, telah datang dua orang yang bernama Zaid itu, bisa diganti menjadi ja'a zaidun wa zaidun, telah datang Zaid dan Zaid. Nah, rajulani, ya, bisa kita katakan rajulun wa rajul. Baik, al-hindani bisa kita katakan, ya, kita buang ziyadahnya, kemudian kita atofkan semisal di atasnya menjadi Hindun wa Hindun, wa Hindun wa Hindun, wa Ainun wa Ainun, wa Naddakhatun wa Naddakhatun, wa hakala. Wa salihun aydan li asfi mithlihi alaih, dan juga bisa diatofkan yang semisal atasnya, ya, padanya kamar wa'ita fi hadil amfilati, sebagaimana Anda lihat pada Contoh-contoh ini. Baik. Ini seperti halnya pada jam' al-mudzakkar salim juga salih li tajri an hadhihi ziyada wa athfi mithli alai. Jadi az-zaiduna bisa menjadi zaidun wa zaidun wa zaidun. Nah. Sama dengan ini ya. Kalau ini dua, berarti dua kali saja. Nah, kalau musanna. Fazaidani wa mithluhu rajulani wal hindani wa ainani wa nadakhatani. Ya. I'rabnya marfu'un. Wa alamat raf'ihi tanda rafa'nya al-alifu niabatan 'anil dhammah, pengganti dari dhammah. Li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Tayyib. Wa'nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Nah, sama dengan nun pada jama' mudhakkar salim. Di Arab. An-nun iwadun anit tanwini fi ismil mufrad. Tayyib. Sekarang kita Arab. Kembali ke contoh-contoh itu. Ja'a Zaidani. Naam, qala rajulani. Ini gampang ya. Ja'a dan qala fi'lun ma madin mabni al-fathi lam halal min al-irab. Az-Zaidani rajulani sudah di-irab tadi. Ini fa'ilun marfu'un, lengkapnya fa'ilun marfu'un bil fi'li. Naam, alamat raf'ihi madha? Al-alifu niabatan 'anid dommati li'annahu musanna wan-nunu 'iwadun 'anit tanwini fi ismi al-mufrad. Na'am, fihima 'aynani nadhafatan. Na'am, fi harfu jarrin mabniyun 'ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-ha' wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin biharfil jar fi. Tayyib. Wal mim lil imad, istilahnya lil imad. Naam. Imad itu lil imad untuk sandaran. Yai, lihat keterangannya di hasyiah nomor 4. Wal mimu lil imad, untuk sandaran. Ai ya'tamidu 'alaiha al alifu fi istiqamatihi. Ya'tamidu bersandar 'alaiha, atasnya al-alifu alif fi istiqamatihi, ya, dalam hal tegaknya. Nah, jadi alif yang tegak ini bersandar ke mim. Makanya dikatakan mim lil imad. Fihima, ini kan ada alif di ujung kan, bersandar pada mim. Makanya mim lil imad. Dan al-alif alamat at-taf tathniyah, harfun dalun ala tathniyah. Fihima alif mim tadi di imad, jelaskan makna al-imad. Kemudian al-alif, ya, al-alif adalah harfun dalun ala tathniyah, yakni alamat at-taf at-tathniyah. Faham ini? Seperti hanya pada hum, domirnya adalah ha. Kemudian mim, harfun dalun ala jam'ih dhukur. Iya. Nun pada hunna adalah harfun dalun ala jam'il ina. Di sini al-alif dal harfun dalun ala taf tafniyah. Mimnya lil'imad. Bisa difahami? Baik. Waljar wal majrur muta'alliqun bimahdufin khobar muqaddam. Muta'alliq bimahduf khobar muqaddam. Jadi khobar mubtada dan khobar ini bentuknya syibhul jumlah. Nah, muta'alliq bimahduf khobar muqaddam. Baik. Takdiruhu sini sebutkan takdiruhu ainani nadhakhatani mustaqirratani fihima. Nah, jadi fihima jar majrur fihima ya, ini muta'alliq ya ke mahdhuf, kepada suatu yang mahdhuf takdirnya apa? Mustaqirratani. Dan inilah yang mahdhuf ini na'am khabar. Muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam. Nah, jadi ainani nadhakhatani mustaqirratani fihima. Di dalam dua jannah itu terdapat dua sungai yang memancarkan airnya. Bukan mengalir tapi memancar. Ya. Yang berada di dalamnya, mustaqirratani fihima, yang berada ya, tetap di dalam jannah itu. Begitu maknanya. Baik. Jadi ini khabar muqaddam. Nah. Berarti ada mubtada muakhir yaitu ainani. Nah. Nah, ainani mubtada'un muakhir, marfu'un bil marfu'un bil ibtida'i. Wa alamat raf'ihi sudah tadi. Al alifu niabatan an ad-dhamma li'annahu muthanna, wan nun iwadun an at-tanwini fi ismil mufrad. Nadhakhatani na'tun la li na'tun aw sifatun li li'ainani, wa na'tun marfu'i marfu'un mithluhu, fa huwa marfu'un sama i'rabnya alam tarafi, kemudian i'rab nun sama. Baik. Ra'aitu Zaida ini. Ra'a fi'lun madhi mabniun ala sukun litisalih bi dhamiri raf'in mutaharrik. At-ta' dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Az-Zaidaini maf'ulun bihi mansubun bil fi'li, alamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fathah. Mansub, nah, al-ya'u niabatan anil fathah. Tayyib. Wan-nun li'annahu muthanna, ya, li'annahu muthanna. Wan-nun. Tayyib. Wa al-wawu harfu adfin mabniun ala al-fath la mahala min al-i'rab. Marartu marra mabniun ala sukun litisali al-i'rab. Tayyib. Wa ta, nah, iya, harus sering dibiasakan memang i'rab supaya itqan. Naam. Al-ba harfu mabniun kasri la mahala lahu. Az-Zaidain majrurun bil ba, alamat jarri niabatan anil kasri, karena ini apa? Majrur ya. Nah, niabatan anil kasri annahu muthanna. Wan nun tayyib. Wal jar wal majrur biz zaidaini muta'alliqun bil fi'li. Tayyib, barakallahu fiikum. Nah, nakhtafi bihada al-qadr. Syafun wa khairun. Nah, subhanallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.